Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhan. Ah, paksa ulang boleh? Ke atas Pak. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus 3 kali. Umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 tak ada wahyu turun. Umur 39 tak ada Jibril datang. Umur 40 turunlah makhluk yang memeluk dia, hatta balaghanil juhdu, sampai aku merasa berat, sesak bernapas. Makhluk itu menyuruh aku membaca Iqra. Aku jawab, ma ana biqari, aku tak pandai membaca. Akhirnya dia yang membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Setelah Nabi menerima wahyu itu, Nabi tetap di atas Jabal Nur atau turun ke bawah? Memang kalau sedang pakai masker nih payah menjawab memang. Setelah Nabi menerima wahyu itu, dia tetap berada di Jabal Nur atau turun ke bawah? Turun. Kenapa Nabi turun ke bawah? Karena Islam mengajarkan kita berjamaah. Jadi kalau ada orang sekarang pandai baca Quran, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi hidup sendirian berada di atas Jabal Nur, tak mau jumpa tetangga, tidak datang ke masjid, maka sesungguhnya dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apanya diikut? Semuanya. Di antara yang diikut adalah Nabi berjamaah. Makanya kita disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sebetulnya kalau sudah disebut ahlus sunnah, pasti berjamaah. Karena kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Man syazza syazza finnar, siapa yang sendirian, maka sendirian masuk neraka. Jadi jomblo-jomblo masuk neraka karena sendirian. Maka mesti berjamaah. Kenapa kita mesti berjamaah? Karena nabi-nabi yang hebat-hebat, Nabi Musa alaihissalam, dipukulkannya tongkatnya, famfajarat min hutnata asyarata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkannya tongkatnya, terbelah laut merah, qaudil azim, seperti gunung yang tinggi kanan dan kiri, lewat Nabi Musa. Tapi doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli, berikanlah aku seorang penolong. Harun akhi, Harun. Nabi Musa tidak sendirian, Nabi berjamaah. Doa berjamaah lebih makbul. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Kuma, bukan qad ujibat da'wataka, da'watuka, enggak. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Tapi ketika dia menegakkan agama Allah tidak sendirian. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata lil awariin, kepada murid-muridnya awariun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Alal hawariyun, murid-muridnya berkata nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nabi Musa begitu hebatnya berjamaah, Nabi Isa begitu hebatnya berjamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah mau, innama amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun, tapi tidak dipakai. Maka dia berjamaah. Ada yang tua, bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada yang muda, gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada yang muda, cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada yang muda, kaya raya, Uthman bin Affan. Ada perempuan, berjihad luar biasa, Asma binti Abi Bakar, sampai naik ke atas. Posisikan dirimu. Aku tua Pak Ustaz, Abu Bakar. Aku muda cerdas, Ali. Aku muda bertenaga, Umar. Aku banyak duit, Utsman. Aku susah tapi rajin belajar, Abu Hurairah, Abu Darda. Aku tak mau mengajar, tak mau belajar, melawan, Abu Lahab. Jadi kita ini tinggal memilih saja. Mesti berjamaah. Makanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, Allah suka menengok orang berjihad menolong agamanya berjamaah seperti dalam saf barisan. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Kubah sebagai tanda. Kubah apa itu? Kubah masjid di atas puncak bukit. Tak bisa kubah tegak berdiri kalau tak ada tiang, dan tiang tidak akan kokoh kalau tak ada pondasi, dan dia akan tumbang kalau tidak ada dinding. Saling menguatkan, saling membesarkan, saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam buat dosa dan permusuhan. Alhamdulillah malam ini kita sedang berjamaah. Jadi siapa yang selama ini ragu-ragu berjamaah, maka sesungguhnya dengan kajian malam ini mudah-mudahan hilang keraguannya insyaallah. Adapun orang yang sudah berjamaah, maka semakin yakin dia dan istiqomah. Ini anak-anak muda banyak saya tengok hadir malam ini. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Apa ini? Mesti berjamaah. Ayya ala salam. Di situ azan maghrib berkumandang, di situ pula lah dia di tanah lapang. Go! Memangnya nanti kau mati buat bola? Oleh sebab itu yang sudah berjamaah. Tapi Abdul Somad ini kan menceramahi orang yang sudah berjamaah. Orang sudah datang ke masjid, sudah mandi, sudah lembut hatinya, sudah pakai topi putih, sudah pakai peci putih, datang ke masjid, sudah sholat, barulah datang Abdul Somad menceramahinya. Siapa yang menceramahi tukang-tukang yang belum sholat ke masjid, pukul lempung-lempang, kong-tang-kong-tang? Siapa yang menceramahi orang di terminal tak tahu maghrib, zuhur, asar, isya? Siapa yang menceramahi orang di diskotik? Ada saudara-saudara kita yang diejek-ejek orang. Siapa itu? Jamaah KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Janggui. Siapa itu? Jamaah kompor, karena dia pergi bawa-bawa kompor. Siapa itu? Jamaah tabligh, karena dia menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Ini nama orang lain yang menyebut. Yang sebetulnya ini adalah jamaah sunnah, karena dia mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau saya bersembunyi di dalam gua, kalau saya bersembunyi di dalam kamar, kalau saya menyendiri di rumah, sementara orang lain berbuat maksiat, minum khamar, meninggalkan masjid, menyembah berhala, kemusyrikan, apakah kau pikir akan selamat dari azab Allah? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Mesti sampaikan ke orang lain. Kalau ada tetangga kita yang masih kedukun, ada tetangga kita kaya tapi tak pernah kerja, kenapa? Dia buka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Yang salah tuh dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa tak pernah mendatangi dia? Kenapa tak pernah mengetuk pintu rumahnya? Kenapa tak pernah menyampaikan dakwah kepada dia? Kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya. Di antara ujung rambut sampai ke ujung kaki, mana nikmat yang paling ringan? Menggerakkan anak lidah. Bercakap, tapi tak pernah lidah dipakai untuk mengajak orang sholat. Tak pernah lidah dipakai untuk mengatakan ini khamar. Tak pernah dipakai lidah untuk mengatakan ini zina. Perbuatan kau ini haram. Apalagi zaman sekarang. Kalau diajak orang, ayo ke masjid yuk, urus saja surgamu, nerakaku biar aku yang urus. Jangan urus privasi saya, ini pribadi saya. Orang yang lemah imannya, lemah argumentasinya, langsung terdiam dan kalah. Padahal kalau dia mau menjawab, memang yang berzina kau, memang yang mencuri kau, memang yang minum khamar kau, duitnya duit kau, mobilnya mobil kau, tapi kalau azab Allah datang, sesungguhnya dia tidak memilih-milih, aku pun kena juga, bodoh. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ishak, Yakub, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Isa, Daud. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena kamu ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Bukan. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang tobat, ajak orang hijrah, ajak orang ke masjid, ajak orang melaksanakan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi. Banyak saya dapat kertas-kertas tanya jawab, tak terhitung entah berapa kali. Ustaz, ini di kampung saya sudah masuk aliran sesat. Di mana sesatnya? Tak tahu. Hanya mendengar isu-isu saja. Kalau kau katakan orang bersorban sesat, Nabi Muhammad bersorban. Kalau kau katakan orang berjenggot sesat, Nabi Muhammad berjenggot. Kalau kau katakan orang berjubah sesat, Nabi Muhammad berjubah. Kalau kau katakan ada orang mengetuk pintu mengajak sholat sesat, amar ma'ruf nahi mungkar adalah inti ajaran Islam. Gimana letak sesatnya? Itulah Pak Ustaz, aku pun tak tahu. Inja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik, orang tidak betul, orang tak benar, sudah tahu itu haram dikerjakannya juga, tak mau tahu dengan dakwah, binabain bawa berita, fatabayyanu klarifikasi. Jangan termakan isu. Kalau mau makan, makanlah sup tunjang gulai katupek gulai paku. Jangan memakan isu. Ini penting dijelaskan kepada masyarakat di zaman sekarang. Karena kalau diharapkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad, paling-paling setahun sekali datang ke Kepulauan Riau, itu pun berbagi-bagi kabupaten. Siapa yang akan menyampaikan dakwah ini? Tapi saya tidak SAG Pak Ustadz, tapi saya tak tamat pesantren Pak Ustadz. tapi saya tidak MA, doktor, profesor, Pak Ustadz. Itu mengajar, mengajar, berfatwa, fikih, mesti orang berilmu. Adapun mengajak orang sholat, mengajak orang ke masjid, mengajak orang mengikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disyaratkan mesti kiai, profesor, doktor, insinyur. Yang penting dia ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Nanti di akhirat Abdul Somad belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di lantai, daripada Abdul Somad yang duduk di atas kursi. Boleh jadi duduk di kursi, di kamera, ditengok mata semua memandang, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada takburnya, ada sombongnya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin, sebesar biji sawi min kibrin, sombong aku. Sekarang siapa yang paling sombong? Abdul Somad lah. Ini lama-lama kalau duduk di sini tak turun-turun jadi Fir'aun. Maka ada orang yang tidak profesor, tidak doktor, tidak LC, tidak MA, tapi boleh jadi dia sudah dapat nikmat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan kata saya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kepadamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Zaman Nabi kendaraan termahal unta. Di antara unta yang paling mahal unta merah. Kalau sekarang mungkin mobil sport yang harganya 8 miliar pintunya satu. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada yang tak berpintu sama sekali. Itu namanya truk. Ada orang lebih, dunia ini tak ada apa-apanya bagi dia. Khairum minat dunia, dalam satu riwayat, khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa itu? Orang yang menyampaikan dakwah, yang sebelumnya mabuk, minum khamar, berjudi, berzina, tak tahu kebaikan, tak tahu kebenaran, hantam saja, bantai saja, riba sudi, hantam kromo. Tapi setelah diajarkan kepada dia, nanti kita akan mati. Setelah mati semuanya akan tinggal. Ditiupkan sangkakala, kita akan bangkit sekali lagi. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tak tahu entah dari lisan yang mana, entah dari lidah yang mana, entah dari mulut yang mana, pesan dakwah itu masuk ke dalam hati manusia. Ceramah di TV sudah dia dengar, tak masuk. Ceramah dari YouTube sudah dia dengar, tak masuk. Karena dia ingin mendengar ucapan bukan dari penceramah, dari tetangganya, dari suami, dari istri, dari anak, dari ipar, dari dato, dari cucu, dari keponakan. Bukan dari tausiah, bukan dari tabligh akbar, bukan dari khutbah menggelegar hari Jumat. Tapi dari ngobrol-ngobrol singkat. Sedang duduk-duduk, kau masih mabuk? Iyalah, tak kau tengok mataku merah. Kau masih minum khamar? Iya. Kalau tak minum, tak lapang dunia ini rasanya. Tapi nanti kita akan mati menghadap Allah. Apa yang akan kita bawa? Kalimatnya singkat. Apa yang akan kita bawa? Tapi karena diucapkan dari hati, masuknya juga ke hati. Akhirnya pas mau tidur malam, terngiang-ngiang di telinganya. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Apa yang kita bawa? Dia pejamkan mata, tertidur dia. Terdengar suara. Apa yang akan kita bawa? Akhirnya dia ke masjid. Dia ke masjid, ceramah Abdul Somad. Lalu kemudian protokol mengatakan, beginilah cintanya jamaah kepada Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad pun mengembanglah lubang hidungnya. Hampir sebesar terowongan Mina, karena dianggapnya orang ke masjid karena hidayah dari dia. Padahal kata malaikat, bukan dari kau Abdul Somad, tapi ada dari orang yang mungkin ilmunya tak seberapa, tapi nilai jihadnya membuat setan lari tunggang langgang. Kenapa ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dalam hadis? mendengar azan berkumandang, setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Kenapa setan lari terkentut mendengar azan? Karena azan adalah panggilan berjamaah. Mendengar panggilan berjamaah, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai satu malam. Tapi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, 8 hari 8 malam. Mesti ditemani oleh Abu Bakar di atas Jabal Thur. Makanan mesti dikirim oleh Asma. Berita mesti dikirim oleh Abdullah. Di bawah mesti dikawal oleh Amir bin Fuhairah. Jalan mesti ditunjukkan oleh seorang penunjuk jalan. Apa maknanya ini? Mesti berjamaah. Termasuklah Abdul Somad malam ini bisa menyampaikan tausiah menggelegar suaranya. Ini karena ada jamaah yang berbaik hati, dibawakannyalah mikrofon yang mantap nih. Coba ini tak hidup tadi. Assalamualaikum. Tapi begitu datang ini, baru dua-duanya dipakai. Lama udah saya berceramah, baru inilah pakai dua-duanya. Satu di telinga, satu di mana, pegang terus. Kita tausiah sampai masuk waktu isya. Masuk waktu isya, stop tausiah, lanjut tanya jawab. Selesai itu, kemudian bapak ibu sholat isya. Waktu bapak sholat isya itu, di situlah saya pulang. Loh, Ustaz kan cerita tentang berjamaah. Pas kami berjamaah, kenapa Ustaz hilang? Aku udah jamaah takdim. Ini ku jelaskan perlu supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita. Nanti pulang nengok dari atas, mana Ustaz Somad tadi, mana? Tak ada. Baru aja cerita jamaah, dia pun tak berjamaah. Udah tadi jamaah duluan. Ini perlu dijelaskan, karena di internet itu tidak semuanya ngasihkan ini, banyak juga ngasih. Siapa itu? Setan. Doanya a'udzubillahi minasy syaitan. Tapi insya Allah kalau kita berjamaah, setan-setan lari, tunggang langgang, lintang pukang. Malam ini berjamaah, bersemangat. Apa sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sekolah tahfiz Quran? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Satu pulau bisa jadi emas. Sanggupkah Allah merubah satu pulau jadi emas? Dari bunyinya orang macam-macam ragu. Macam-macam Bani Israel. Tak ada yang sulit bagi Allah. Kalau tak sulit bagi Allah merubah pulau jadi emas, kenapa tidak diselesaikannya sekolah tahfiz Quran kita? Allah ingin melihat kita berjamaah. Sulitkah bagi Allah mengirim malaikat? Mudah aja, kirim malaikat. Ada orang mencuri, langsung potong tangan. Begitu mencuri, langsung putus. Ada orang minum khamar, langsung putus lidahnya. Ada orang berzina, langsung putus. Allah ingin kita berjamaah. Itu yang diinginkan Allah. Allah itu di awal Al-Quran, di awal Al-Fatihah, tidak dia katakan Bismillahil Azizil Muntaqim, dengan nama Allah yang gagah perkasa dan menghukum. Tidak. Bismillahil Malikil Jabbar, dengan nama Allah Raja yang berkuasa. Tidak. Tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingin kita berjamaah. Berjamaah akan menurunkan rahmat. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Kenapa? Dengan berjamaah turun rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berjamaah berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Tak ada dibahasnya lain, yang dibacakannya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Makanya kalau ada jamaah tertidur, saya tak pernah marah. Itu menunjukkan bahwa hatinya tenang. Kenapa kau tertidur? Masuk ceramah Ustaz Somad ke hati. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaika, kita ini sekarang sedang dikelilingi oleh para malaikat. Wadzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Besok subuh, malaikat penjaga malam ganti-gantian dengan malaikat penjaga siang. Jadi malaikat itu sip-sipan juga dia. Ketemunya waktu sholat subuh. Siapa yang besok sholat subuh berjamaah? Sholat bersama malaikat. Aku tadi di masjid. Kenapa? Sholat sama gubernur. Wangganya bukan main. Di mana gubernur? Dia paling depan, aku paling belakang. Bangganya bukan main. Sholat subuh kau berjamaah, kau bukan sholat sama gubernur, kau bukan sholat sama bupati, kau bukan sholat sama wali kota, kau bukan sholat sama DPD, DPR, DPR RI, tapi kau sholat bersama para malaikat. Makanya kata Nabi, lau ya'lamu lama fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, la'atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka akan datang sholat berjamaah. Sekarang orang tidak bisa berkomunikasi di tengah banyaknya alat telekomunikasi. Manusia ini memang aneh. Yang satu ngomong di TV ini, yang satu ngomong di TV ini, berkelahi dijadikan konten. Padahal kalau dia berjamaah di masjid, kumpul tinggal cerita. Apanya mau bau? Kan selesai kan? Yang satu ngomong di TV ini, bagi saya dia itu gak ada apa-apanya, kecil aja. Yang satu pun lagi menantang, iya. Padahal kalau dijumpa kan, apa kabar? Coba kalau berjumpa dalam masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ah, mana tadi yang garang-garang betul di TV? Ah, sini, sini, sini. Mana yang betul garang di YouTube tuh? Sini, ah, duduk kalian. Ah, duduk, mau dibawa kemana hubungan kalian? Selesai masalah dengan sholat berjamaah. Di tengah canggihnya telekomunikasi, ada orang yang salah informasi karena tidak berkomunikasi. Tak pernah ke masjid. Ke masjid cuma dua kali. Pertama akad nikah, ketiga sakaratul maut. Itu pun imamnya baik pula. Apakah jenazah ini baik? Baik. Saya belum pernah saya bilang orang baik. Sampai sekarang belum pernah saya menjebak jamaah. Seumur-umur, nanti saya bilang 45, banyak yang tak percaya umur saya ini. Seumur-umur belum pernah saya tanya jamaah, jamaah, apakah jenazah ini baik? Karena saya takut menjebak jamaah. Kesaksian palsu. Mempersaksikan palsu, bohong. Orang tak pernah ke masjid. Betalu-talu panggilan tak pernah ke masjid. Pas sudah mati dikatakan baik. Apanya yang baik? Jangan jebak orang lain. Nahnu nahkumu bisawahir. Kita kan menilai zahirnya Pak Ustaz. Hati orang siapa yang tahu? Hati dia siapa yang tahu? Tapi dia tak ke masjid ini kita semua tahu. Biji mata kita menengok. Nabi kan mengatakan, saksikanlah dia tidak munafik karena dia datang sholat subuh. Tanda orang tak munafik sholat subuh. Fit and proper test. Pemimpin-pemimpin mesti ke masjid. Tapi memang orang ke masjid. Caleg-caleg, calon-calon apapun ke masjid. Kalau udah dekat pilkada semua pilih. Membawa jam dinding, foto dia pula ditempel. Untung tak ada jam yang membuat itu. Bukan itu. Berjamaahnya kita adalah tidak diartikan hanya sekedar sholat, tapi berjamaah dalam mengangkat pemimpin, berjamaah dalam membangun peradaban Islam, berjamaah mendirikan sekolah tahfiz Al-Quran. Yang punya tanah, kasih tanah. Tak ada tanah, semen. Tak ada semen, batu bata. Tak ada batu bata, kerikil. Tak ada batu kerikil, bakwan. Aku tak sanggup Pak Ustaz, tapi istriku ada membuat teh manis. Ah, antarkan, bawakan. Pun juga tak ada, datang tanya mereka, senyum, apa kabar kalian semua, sehat ya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Jangan bangunan sudah selesai, ngasih tanah tidak, ngasih semen tidak, ngasih batu bata tidak, ngasih kerikil tidak, ngasih pasir tidak, bangunan sudah selesai baru datang. Ini nampaknya miring, jangan. Ini kalau ada orang model begini, kalian nantukan kepalanya. Biar lurus otaknya segini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berjamaah maka sesungguhnya dia sudah merusak persatuan umat. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Talinya itu apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah perbedaan-perbedaan yang tipis-tipis, khilafiyah-khilafiyah, ini masalah khilafiyah. Jangan gara-gara masalah khilafiyah lalu kita jadikan langsung bid'ah. Karena sudah kau katakan bid'ah, berarti kau katakan dolalah. Karena sudah kau katakan kepada saudaramu dolalah, berarti kau katakan dia finnar. Masalah maulid Nabi, masalah khilafiyah. Kalau kau setuju maulid Nabi, datang. Kalau tak setuju maulid Nabi, tak usah datang. Tapi jangan bid'ahkan orang. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz hafal hadis 300 ribu hadis. Sahih Bukhari di syarahnya. Dia setuju dengan maulid. Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti hafal 200 ribu hadis, 500 kitabnya. Dia setuju dengan maulid dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi. Sementara kau hafal satu hadis itu pun pakai bahasa Indonesia nengok laptop. Itu pun tak pula dari kau langsung baca kitab Kutubus Sittah dari guru-gurumu. Gurumu pun juga nengok laptop juga. Bagaimana kau bisa menyalahkan orang? Saya berbeda pendapat dengan dia. Ini khilafiyah, tapi tidak langsung kita katakan bid'ah. Karena kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Sunyi sekali surga itu. Masa cuma masuk surga bertiga? Dia, bininya, mertuanya. Begitu banyaknya orang. Saya terus terang, kalau masuk surga lah saya sendirian. Saya tanya, yang lain mana ya Allah? Orang beriman, umat Muhammad SAW, ketika dia masuk surga, dia akan bertanya, di mana saudaraku? Tidak enak surga itu bagi dia kalau tidak bersama dengan saudaranya. Karena Nabi mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan dia cintai. Enggak ada lo enggak rame guys. Tidak sedap nikmat Allah ini kalau tidak bersama. Orang nonton bola mana enak sendirian? TV satu, kursi satu, nonton sendirian. Macam orang bodoh. Tapi kalau ramai-ramai, tendangannya biasa, teriaknya yang luar biasa. Kebersamaan, hidup berjamaah. Alhamdulillah kita di Tanjung. Ini Tanjung Pinang. Tanjung Pinang masih berjamaah. Tak semuanya bisa duduk, berdiri pun dia tetap berjamaah. Masya Allah. Diri tak apa-apa. Di atas lagi melimpah ruah. Ini nampaknya masjid ini sedang krisis ekonomi. Lampu mati. Membangun tahfiz Quran lagi. Masya Allah, tabarakallah, kipas anginnya banyak, tapi panasnya minta ampun. Karena manusia ini penuh. Yang saya bingungkan nanti sholat isya-nya macam mana lah ini. Yang sudah berjenggot, alhamdulillah. Yang belum tumbuh, beli kemiri, gosok-gosokkan. Jangan saling mengejek. Karena kalau kalian ejek orang berjenggot, aku tengok kau sejak berjenggot ini macam kambing. Gitu. Tentu orang itu singgung. Apa kau bilang? Aku kambing. Kau tak berjenggot anjing gitu. Ah, berkelahi anjing sama kambing. Ketawa babi. Enggak, diam kau babi. Gitu. Habis, rusak dunia. Ini masalah khilafiyah. Tapi kalau berjenggot bagus, jangan hina. Kalau antara yang pakai celana sama pakai jubah berkelahi, yang ketawa yang berkolor. Mohon maaf, lancang cakap saya ini karena saya ceramah tidak pakai teks, apa yang keluar-keluar aja. Dan banyak orang mendoakan supaya saya salah ceramah. Banyak orang sedang mendengar ceramah, kapanlah dia ini salah? Kapan? Tak pula salah-salah. Mana bisa salah didoakan begitu banyak umat Muhammad SAW. Pagi tadi habis sholat subuh langsung ke airport. Dari airport langsung ke Batam. Dari Batam langsung ke Penyengat. Dari Penyengat khutbah, langsung pengajian bersama Bapak Sekda, Bapak Wakil ketua DPRD Kepulauan Riau. Habis itu langsung kemari. Jadi kalau diperturunkan, banyaklah orang meninggal. Ustaz sanggup gak tausiah nanti malam? Sanggup, tapi begitu sudah jamaah. Kenapa? Ada doa-doa jamaah. Al-arwah ruh manusia junudun nujan nada. Dia seperti bala tentara. Bala tentara itu kalau dia semakin ramai, semakin berjamaah. Itu mengapa sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak daripada masjid biasa. Kenapa? Karena disitulah jamaah yang paling ramai. Orang sholat sendiri berbeda dengan makmumnya dua. Dua berbeda dengan makmumnya tiga. Tiga berbeda dengan makmumnya empat. Makin ramai, makin baik, makin bagus, makin banyak pahala, melimpah ruah. Mudah-mudahan kita istiqomah berjamaah sampai mati. Mana ada orang berjamaah sampai mati, Pak Ustaz? Kau waktu mau mati sakratul maut sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Mesti datang kawanmu membisikkan ke telinga. La ilaha illallah. Ada yang membisikkan, ada yang dibisikkan. Berdua itu pun sudah disebut dengan jamaah. Nanti kalian anak-anak muda begitu juga datang, nampak ada orang di sini, kalian jumpa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa maksud kau datang kemari? Aku ini ingin berjamaah Pak Haji. Jamaah apa maksudnya? Ya dengan anak gadis Pak Haji. Pakai bahasa. Tapi jangan kalian petantang petenteng sendirian. Bawalah orang-orang tua. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Orang tua ini perlu untuk menyegarkan tulang kita. Bawa Pak Haji, bawa Bang Hardi Hud, tokoh masyarakat kita. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mati dikubur ke dalam liang lahat pun masih juga berjamaah. Mana pula ada orang dalam liang lahat berjamaah, Pak Ustaz? Tuh baca talqin. Di Kepri masih baca talqin orang? Masih. Kalau datang malaikat mungkar nakir kepadamu, bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kiblatmu, katakan apa kiblatmu, katakan Ka'bah, Baitullah. Siapa imammu, katakan Quran. Siapa saudaramu, katakan orang beriman. Di tempat saya Pak Ustaz talqinnya bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka. Menurut saya bagus talqin ini dibacakan pakai bahasa sekitar daerah. Daerah itu pakai bahasa apa? Kalau daerah itu di Pulau Jawa, ya pakai bahasa apa? Nek teko malaikat mungkar nakir Tuhanmu sapa, ya jawab Allah. Nabimu sapa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Talqin tidak boleh. Nanti kalau ayah saya mati, jangan ditalqinkan. Siapa yang mentalqinkan, kupancung kepalanya. Oh, ada orang begitu. Ada orang begitu. Ada. Di Masjid Agung An-Nur dulu ada orang mengamuk. Jangan talqinkan bapak saya. Kalau ada yang mentalqinkan berani, kupancung kepalanya. Itulah mengapa saya tulis buku 37 masalah populer. Gara-gara ada orang mau memancung gara-gara baca talqin. Saya jelaskan hadis-hadis tentang talqin. Bahwa hadis tentang talqin mayat setelah dikubur diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Dan hadis itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah hadis sahih dalam kitab Talkhis Al-Habir. Hadisnya sahih. Jadi kalau tak setuju dengan talqin, jangan buat talqin, tapi jangan ejek orang bertalqin. Kau mau talqin, silakan. Aku tidak bertalqin, karena aku tak setuju. Tapi jangan katakan talqin bid'ah. Kau sudah merusak ukhuwah, kau sudah merusak persatuan. Paham? Tapi jangan pula sangkinkan semua harus kita persatukan. Kita mesti siap menerima perbedaan. Kau mabuk, ya mabuklah, tak apa-apa. Sebelum mabuk, ucapkan bismillah. Ini pun tak betul. Sekarang kita sedang berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu ekstrem kiri, semuanya boleh, yang penting bersaudara. Yang satu ekstrem kanan, hanya akas aku saja yang benar. Selain daripada aku, sesat, dolalah. Ini dua-duanya tak betul. Eka dan Eki, ekstrem kanan dan ekstrem Kim. Yang banyak itu mana? Es krim. Siap menerima perbedaan. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi mahtalafna. Dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang, mari kita bekerja sama. Dalam hal yang kita berbeda, mari kita berlapang dada menerima perbedaan selama ada dalilnya, selama ada pendapat ulamanya, kita hormati selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ini tiang-tiang ini pakai nomor saya tengok 1, 2, 3, 4. Apalah maksudnya ini agaknya? Kalau boleh saya menduga-duga, mengagak-agak supaya jangan sampai jamaah di sini lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Tapi insya Allah jamaah ini ramai semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berjamaah waktu lahir, berjamaah waktu nikah, apa namanya? Akikah, diundang orang ramai, dimasakkan daging untuk berjamaah. Sekarang banyak orang tak mau berjamaah waktu lahir. Anak Janu lahir, langsung ambil handphone, selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Langsung kawannya komen, amin, amin, amin, amin, amin. Berjamaah waktu nikah, kata Nabi, aulim walau wisatin, buat walimah kenduri walaupun seekor kambing. Orang Arab kalau seekor kambing itu undangannya 10 orang. Tempat kita satu ayam bisa satu RW. Karena ayamnya dicincang, mutilasi. Kalau di Arab satu ayam itu 4 orang. Karena ayam potong 2, 1, 2, 2 sayap, 2 paha. 4 orang cuman makan. Tempat kita ayam tuh hancur. Apa namanya? Cincang. Sudahlah halus, pedasnya minta ampun. Balik mencret. Berjamaah waktu walimah. Ya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ada di tangannya min azari sufra. Kuning-kuning tangannya. Kuning-kuning minyak za'faran. Minyak za'faran kuning tak hilang karena air. Tangan kau bekas minyak za'faran, itu tanda-tanda orang nikah itu Abdurrahman bin Auf. Iya. Kenapa kau tak buat walimah? Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun hanya motong satu ekor kambing. 10 orang undangannya. Sekarang orang tak ada lagi berjamaah walimah. Adapun jamaah walimah kita tak berani datang. Kenapa? Lagunya kayak racun kucing garong pulang-pulang berbadan 2. Cuma kita mau datang? Salatnya berjamaah, tapi nikahnya jamaah batilah. Batil menghadiri walimah sunnah, tapi menghadiri maksiat haram. Kalau bertentangan antara maksiat dengan sunnah, tinggalkan maksiat. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Ini kalau tidak berjamaah. Kadang-kadang jamaah 4 orang lebih solid daripada jamaah sholat. Apa maksud Ustaz jamaah 4 orang? Mejanya kecil aja, 4 orang jamaahnya. Tapi ada sakit yang satu, wow, dijenguk mereka. Gimana, Beb? Kapan sehat? Dibawakan dokter puskesmas. Ini kita udah seminggu gak main ini. Tapi kalau jamaah masjidnya gak datang-datang, tak mau tahu dia. Mau mati-matilah kau, mau pingsan-pingsanlah, bukan urusanku. Yang penting aku sholat, yang penting aku ke masjid. Egois. Laisa bil mu'min. Tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yabitu sab'anan. Tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Tak mau tahu dia. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Yang penting anakku tak apa-apa. Yang penting biniku. Adapun anak orang lain bukan urusan. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Itu anak tetangga Pak Haji dibawa orang naik sepeda motor. Gak apa-apa, biarlah situ. Mau mati-mati dia situ. Bukan urusan saya. Nanti kalau saya tegur, saya mengganggu privasi dia. Bukan urusan saya. Padahal dalam Islam 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan. Begitu kata Imam Sufyan Az-Zauri. Kita akan diminta tanggung jawab lapar mereka. Zaman dulu kalau kita bertamu 40-40, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang bertamu kita, assalamualaikum, keluar anjing herdernya. Dulu kalau kita mendengar tengah malam meraung dia lapar, lapar, belum makan, kedengaran suaranya. Zaman sekarang kamarnya berkunci, rumahnya berkunci, pagarnya berkunci, kompleknya berkunci. Mati tak ada yang tahu. Ketahuannya jenazahnya membusu, masuk berita. Barulah ketahuan dia sudah mati. Siapa lu, siapa gua. La salam, wala kalam. Hidup sendiri, mati sendiri. Tak mau tahu. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam kita berjumpa 5 kali sehari. Subuh, oh masih ada. Zuhur, oh masih ada. Maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh masih ada. Isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh masih ada. 2 kali tak nampak, datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok kenapa tak nampak? Aku keluar kota. Oh, kirim-kirimlah di grup. Jangan diam-diam aja. Kok kemana rupanya? Ke rumah bini muda. Oh, patutlah. Dulu, orang kalau tidak ke masjid, sakit. Kalau tak ke masjid, musafir. Sekarang, Cianu kenapa tak ke masjid lagi? Rezekinya udah lancar, Pak Ustaz. Begitu rezeki lancar, mulai tak ke masjid. Lama-lama tak sholat 5 waktu. Lama-lama tidak sholat Jumat. Lama-lama datang ke masjid cuma Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk pula. Idul Adha datang cuma bawa kupon untuk mengambil daging kurban. Musibah sedang terjadi. La yushikanna ya ba'athallahu alaikum iqaban. Kalau kalian meninggalkan jamaah, dikhawatirkan akan datang hukuman. Ketika hukuman datang, summa tad'ulahu, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Judul lagu kita Yadana Yadana. Mana kotaknya untuk berjamaah? Keluarkan kotak. Ma'akal dafa'afnaita. Langsung ah? Langsung jawab. Tak jalan kota, ah kota. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Gerak-gerak aja dulu. Salawatnya berhenti, duitnya yang berhenti. Berikut ini saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'allaf. Orang tua saya sudah meninggal dalam keadaan tak Islam. Saya beramal niatnya untuk beliau. Apakah amal itu sampai Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iya. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya Azar Yang tak beriman itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah. Ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya itu tak beriman, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri. Allah menegur Nabi Ibrahim karena mendoakan orang tua yang tak beriman. Jadi saudaraku yang mu'alaf, kalau mak ayahmu masih hidup, belikan dia pakaian paling bagus, berikan dia makanan paling enak, jangan dia merasa kehilangan anak. Doakan pagi, petang, siang dan malam, mudah-mudahan dia dapat hidayah bersyahadat sebelum mati. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka katakan, ya Allah, ini hamba engkau, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Titik. Tak lebih tak kurang. Ini hamba engkau, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Begitulah yang diajarkan. Karena kalau sampai kita melampau batas itu, Nabi Ibrahim dilarang Allah mendoakan orang tuanya yang tak beriman. Ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada engkau. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa niat sholat sunat tak ada kata mustaqbilal qiblah, sedangkan sholat wajib ada mustaqbilal qiblah? Saya tak pakai mustaqbilal qiblah. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Tak pakai mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblah, tak mustaqbilal qiblah, boleh dibaca pada sholat wajib, boleh dibaca pada sholat sunat. Yang penting sholatnya menghadap qiblah. Jadi kalau ada orang usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, sah. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan makmuman mustaqbilal qiblah, sah. Usalli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini mustaqbilal qiblah, sah. Mustaqbilal qiblah meyakinkan diri bahwa aku menghadap kiblat. Diucapkannya makin kuat. Tak diucapkannya, sah. Salat tak pakai usolli, sah. Salat tak pakai niat, tak sah. Memangnya usolli itu tidak niat? Usolli itu melafazkan niat. Niat itu letaknya dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara. Tapi kalau kita tidak lafazkan usolli, hati kita berkata-kata, Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? Tiga rakaat atau empat rakaat? Jamaah takdim, jamaah takhir apa jamaah takdim? Qasar untuk menghilangkan was-was. Usalli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaat. Ada apa qada? Adaan. Imam atau makmum? Makmuman. Menghadap kiblat atau menghadap mana? Mustaqbilal kiblat. Yang usalli bagus. Yang tak usalli berniat dalam hati, sah. Jadi tentang masalah usolli tak usolli, jangan kelahi gara-gara usolli. Karena sesama orang usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Dua, apa makna manfaat orang menulis wafak nama-nama penghuni gua Al-Kahfi di rumahnya? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ay orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang benar. Tidak cukup hanya takwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, baca ujungnya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang benar. Syekh Abdul Qadir Jilani, orang benar. Bahauddin Naqsabandi, orang benar. Abul Hasan Asy-Syazili, orang benar. Ahmad At-Tijani, orang benar. Para habaib, orang benar. Orang Ashabul Kahfi, orang benar. Siapa yang mengatakan Ashabul Kahfi itu orang benar? Baca dalam surat Al-Kahfi, innahum fitsyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah, kami tambah hidayah kepada mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bolehkah memotong kuku selama dalam masa nifas? Sementara kuku sudah mulai panjang dan masa nipas lama, lebih kurang 1 bulan. Nipas 40 hari. Kalau 40 hari tak berhenti juga, tambah 10 lagi. Malam mazhab Syafi'i, nipas paling lama 60 hari. Lewat 60 hari tak berhenti, maka tetap sholat, tetap puasa, namanya istihadah. Saya ulang sekali lagi, nipas 40 hari, tak berhenti 60 hari. Lewat 60 hari tak berhenti, tetap sholat, tetap puasa, namanya istihadah. Syaratnya kalau dia berwudu setelah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berwudu, maaf-maaf cakap pakai pembalut, sholatlah. Jangan berwudu sebelum azan, karena menetes darahnya batal. Ini hukum tentang istihadah. Bagaimana dengan rambut dan kuku? Kalau dia keramas, rambutnya gugur, tak perlu rambut gugur itu dikumpulkannya, karena itu macam sampah saja. Tapi untuk memotong, tahan dulu, jangan potong rambut. Kalau rambut iyalah Pak Ustaz, tapi kalau kuku nih Pak Ustaz, kuku sudah mulai memanjang, al-khuruju minal khilafi aula. Sebagian mengatakan kalau dipotong, kukunya mesti disimpan, dibawanya waktu mandi besar. Sebagian mengatakan kalau sudah lebih dari batas wajar, maka dia sama dengan sampah yang mesti dibuang. Sebagian pendapat mengatakan, maka kalau dia putus, bengkok, patah, tak perlu disimpan. 3 pendapat. Pendapat pertama, kalau dipotong, disimpan, nanti di bawah mandi, waktu mandi besar, habis itu dibuang, ditanam ke tanah atau dibuang ke tong sampah. Yang kedua, kalau dia lebih dari batas kewajaran, dipotong karena dia sudah dianggap sebagai sampah berlebih. Yang ketiga, kalau dia putus atau dia bengkok atau dia patah, maka tidak disimpan, tidak dia bawa mandi, waktu dia mandi nanti mandi nifas, sudah dianggap boleh dipakai. Pendapat mana yang mau diyakini dari ketiga pendapat tadi? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Abdul Somad yang berbahagia, jarang-jarang orang membuat kalimat macam ini. Ini doa nih, amin. Apa hukumnya dalam pemilihan umum orang milih karena mendapatkan uang? Lama lagi 2024. Kenapa ditanya sekarang? Nanti 2024 akan ada pemilu serentak. Kalau pola calonnya dari pusat sampai daerah menggunakan sistem uang, sepaket capres calon DPR RI, DPR provinsi, apa mungkin pemilik modal kuasai negeri? Seperti jatuhnya tetangga kita, termasuk pencerahannya, tolong Pak Ustaz. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kita, maka bukan golongan kita. Baik karena sogok, maka ar-rasyi wal murtasyi. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok, orang yang menerima sogok. Kalau ada orang ngasih 5 ribu, jangan terima. 50 ribu, jangan. 5 juta, istikharah. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Oh, berarti Ustaz ini banyak juga dapat duit dari pilkada-pilkada ini. Tidak, jangan kalian ambil duitnya. Jangan kasih makan anak atau duit subhat haram, rusak otaknya. Nasiatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, penipu, buat dosa. Ubun-ubun, kenapa otaknya kotor? Karena darah dari jantung naik ke otak. Kenapa darahnya kotor? Karena nasi, dari sepiring nasi setetes darah dari duit haram. Jangan kasih anak bini duit haram subhat. Kalau dapat juga Pak Ustaz balikkan. Jangan beli suara kami dengan harga 50 ribu ini, karena harga kami lebih mahal daripada ini. Tak bisa saya nolak Pak Ustaz, segan saya nolak. Ambil, serahkan ke pembangunan tahfiz Quran. Mudah-mudahan apa pula berkah. Mudah-mudahan selesai bangunannya. Berkahnya tak tahu kita. Amal syariat hendak ke surga. Amal hakikat mengenal diri kita. Janganlah bangga ilmu yang ada, barulah bertambah ilmu di dada. Mohon penjelasan Pak Ustaz. tegak, ruku, sujud, tasahud, iktidal, salam, syariat. Hakikatnya, hakikatnya tak putus mengingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikir ismu zat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ada zikir nafas, tarik, hembus Allah, tarik Allah, hembus Allah, tarik Allah, hembus Allah. Kalau tak putus, 24.000 sehari semalam. Tak asal lupa ingat balik, asal lupa ingat balik. Hakikatnya adalah mengingat Allah. Tapi jangan dibalik. Kalau sudah berzikir tak sembahyang lagi. Tak betul. Kau tak sembahyang. Ah, kalian sembahyang cuma 5 menit. Aku sembahyangku sembahyang daim tak putus. Sembahyang kalian di masjid itu sembahyang kulit-kulit aja tu syariat tu. Aku sudah sampai kepada hakikat. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Khalifah-khalifah, mursyid-mursyid, tarekat Naqsabandiyah. Kemarin saya ditanya, Ustaz, katanya orang tarekat Naqsabandiyah tak baca Quran. Kau dari mana dapat? Pergi kalian ke Kudus. Di Kudus ada namanya sekolah Yambuk Al-Quran. Mata air Al-Quran. Qiraat bersanad sampai ke Nabi. Nama syekhnya dulu Mbah Arwani. Kiai Haji Syekh Arwani. Syekh Arwani hafal Quran, punya pondok tahfiz Quran, dan dia mursyid tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke Turki, ada sekolah Sulaimaniyah. Sulaimaniyah ini sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Afrika. Sampai bulan yang lalu saya meletakkan batu pertama Sulaimaniyah di Pematang Siantar. Hafal Quran, namanya Syekh Sulaiman Helmi Tunuhan dari Turki. Hafal Quran, ahli qiraat, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Salat berjamaah. Tapi di kampung kami ada orang tarekat tak salat dan tidak pula baca Quran, berarti dia bukan orang Naqsabandiyah. Orang mana? Orang kampung kau lah. Pak Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya, ada tak riwayat menyatakan Fir'aun pernah pakai serban? Sekarang saya tunjukkan gambar Fir'aun ya. Kalian yang punya handphone bisa buka www.google.com. Tulis itu Fir'aun pakai huruf Arab. Fa, ra, ain, waw, nun. Yang belum bisa tulis Arab berarti handphonenya belum hijrah. Ah, nampak gambar Fir'aun? Tuh gambar Fir'aun. Fir'aun tuh topinya. Tak ada Fir'aun pakai sorban. Itu topi Fir'aun. Tuh aja Fir'aun mumi. Ah, ada Fir'aun pakai sorban. Ada Fir'aun. Yang Fir'aun pakai sorban tuh Fir'aun yang udah dapat hidayah. Dah jelas? Terakhir. Saking tak adanya lagi kertas. Oh, ada lagi? Oke. Okay. Ustadz, saya hobi buka YouTube. Tulisan YouTube bukan YouTube. Tulisan YouTube YouTube. Anak geram dan marah Ustadz dibilang bohong, sesat oleh firqoh itu. Apa perlu anak one by one? Tolong pencerahannya Ustadz. Kalau perbuatan antum dibid'ahkan orang, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Furuj bid'ah, Talqin bid'ah, Tarikat bid'ah, Besuluk bid'ah, jangan lawan pakai dalil, karena masing-masing punya kitab. Kalau mau kuat suara, maka suara yang punya mikrofon lah yang paling kuat. Kalau mau kuat-kuatan di medsos, maka yang punya channel YouTube lah yang paling kuat. Lalu bagaimana sikap kami Pak Ustaz? Buat saja. Maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Buat maulid satu hari tiga kali. Sampai akhirnya dia capek. Bid'ah, bid'ah. Khuruj bid'ah, khuruj bid'ah. Tiga hari bid'ah, empat bulan bid'ah. Bid'ah. Dua gendang ya. Kita capek, dia menang. Dia capek, kita menang. Jelas? Saya ingin bertanya, Ustaz, kalau dua orang tetangga dekat saling memusuhi, yang satu merasa tak pernah buat salah, maka tak perlu minta maaf, membiarkan berlarut-larut sebab yang satunya selalu menyebarkan aib, bagaimana mendamaikan keduanya agar kembali rukun? Sebagai pihak lain, kalau sudah mengajak perbaikan, sudah cukup saya dilakukan. Saya dipitnah orang. Saya dipitnah orang. Saya tidak mau datang ke rumahnya. Karena kalau saya datang ke rumahnya, nanti dikatakan saya melabrak. Dan saya tidak juga mau dia panggil dia ke rumah saya. Nanti kalau saya panggil ke rumah saya, berarti saya sok gila, hormat, sok hebat. Jadi bagaimana? Cari mediator orang penengah yang tidak berpihak ke dia, yang ke kita. Bisa ke tokoh masyarakat, bisa ke alim ulama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini kan tokoh yang dicari-cari di sini, di samping tokoh emas, tokoh bangunan. Ini orang ini memfitnah aku. Tolong hubungi dia. Aku siap. Aku ikut jadwal dia. Telepon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad mau ngajak tabayun. Bisa enggak? Enggak ada waktu, sibuk. Padahal kalau cerita sibuk, aku lah lebih sibuk lagi. Tak bisa sekali, dua kali. Hubungi lagi. Bisa apa tidak? Bisa. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Jam berapa? Jam 8 pagi. Datang saya jam 8 pagi. Tidak bawa orang, tak bawa pengawal. Sendiri datang. Gitu kalau kita mau berdamai. Ini bukan mau kelahi. Datang. Tunggu jam 8. Mana orangnya Pak? Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad udah datang. Gak perlu jumpa sama Somad. Kalau udah dua kali dia tidak juga berhenti, baru kita bertindak. Buat pernyataan, kalau kau tetap memfitnah aku juga lagi, ku BAP kau ke Polda. Maaf ada, tapi hukum juga ada. As-sinnu bisinni. Kalau dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini. Kalau dicucuknya matamu, cucuk juga matanya. An-nafsu bin-nafsi. Dihilangkannya nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan? Tapi kadang kalau kita maafkan, dipijak orang kepala kita. Ada orang barat membuat percobaan. Satu orang artis mencoba untuk diam. Diam aja. Pertama orang memegang pipinya, membelai rambutnya. Lama-lama mulai orang mencubit, menarik rambut. Lama-lama ditolak orang. Artinya kalau kita diam, lama-lama kita dipijak orang. Maka dalam Islam ada akhlak, ada maaf, ada tabayyun. Tapi juga dalam Islam ada hukum, ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada hukum hudud, ada hukum ta'zir, ada hukum qisas. Belajar fikih. Nah, ini penting supaya kita tidak diinjak-injak orang kehormatan kita. Perbuatan yang paling baik adalah antuslihu bainal akhawain, mendamaikan dua orang saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Damaikanlah di antara saudaramu yang berkelahi. Itu tadi langkah-langkahnya yang seperti sudah saya sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustaz. Berarti berawan. Bagaimana hukumnya istri menggugat suami? Karena suami sudah beberapa kali selingkuh. Sudah dimaafkan berulang kali. Suami tak juga pernah menyesal dan tak pernah minta maaf. Berarti ini layang-layang putus. Nasibnya macam Kinan. Perempuan kalau sampai dia minta cerai, begoncang tiang aras. Laki tadi baik, pergi ke masjid, pakai sorban, berjenggot, pakai jubah. Cerai kan aku bang? Gaya kau jadul, gak modis, ketinggalan zaman. Begoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi mabuk, sakau, selingkuh, jelek, hitam, hidup pula lagi. Sudah dikasih nasihat tak juga berubah. Kalau diadukannya ke pengadilan, digugatnya, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Cepat-cepat lepaskan dari ikatan si Fir'aun satu ini. Tak ada gunanya. Hidup singkat, tapi prosesnya panjang. Jangan langsung begitu. Panggil dulu wali. Siapa wali ibu? Siapa wali kalian perempuan? Ayah, atau abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kumpulkan wali ini, panggil dia. Eh setan, sini kau. Keponakan kami ini bukan jumpa kau di tong sampah. Kau kan dulu datang meminangnya kemari. Sekarang kau selingkuh. Sekarang kau berzina. Enak aja kau, orang kehormatannya kau tinggalkan. Berhenti kau. Pilihannya dua. Kau berhenti selingkuh, aku berhenti bernapas. Bukan ibu menasihati. Ini banyak sekarang perempuan tak mau melibatkan keluarga. Entang-entang udah ngaji, pulang dia dipanggilnya lakinya. Sini bang. Ya ayyuhalladzina kafaru. Gak bisa begitu. Ibu mesti libatkan orang lain. Karena dia sudah menganggap ibu upil kecil, tak ada apa-apa. Tapi kalau sudah tak juga dapat jalan, mentok, damai tak juga bisa, nasihat tak juga masuk, maka ingat, kalau kau mati lakimu tak ikut. Selamatkan akidahmu, selamatkan amalmu, selamatkan dirimu, karena hidup singkat. Untuk apa kau lama-lama sama hantu genderuwo sudil bolong nyiblorong? Mati menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tapi melalui proses yang panjang. Kaki saya sudah dipotong, amputasi bawah lutut. Apakah kaki yang dipotong harus dibasuh ketika berwudu? Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Jadi kalau maaf cakap putusnya sampai di sini, na'uzubillah, maka yang dibasuh hanya sampai ke siku. Tapi kalau putusnya di sini, maka tak perlu dibasuh ketiak. Bukan seukuran itu dibasuh kemari. Tidak. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki sampai mata kaki. Maaf. Putus di sini. Siram nih sampai mata kaki. Putus ini tidak dibasuh sepanjang itu. Karena tidak ada anggota yang mau disapu, itu tak ada. Yang diwajibkan untuk disiram, disapu, diusap itu tak ada, maka gugur kewajibannya. Sama macam syarat berdiri, sehat itu tak ada, maka boleh dia duduk. Syarat duduk, duduk itu tak ada, boleh dia berbaring. Berbaring miring itu tak ada, maka boleh dia telentang. Telentang itu tak ada, matanya tak berkedip, hidup itu tak ada, tak wajib sholat selesai. Kalau tak ada dia, maka tak wajib. Tahan mati dah. Apakah saya masih wajib puasa Ramadan? Maaf cakap, kaki putus, perut tak ada hubungan. Maaf. Jadi saudaraku yang kena amputasi, yang boleh tak puasa itu, wa'ala allazina yutiqunahu. Orang yang tak sanggup puasa, tua renta, 70-80 tak sanggup puasa. Asal jam 8 menggigil. Diabetes akut, gula darah akut, itu pun tak juga bisa puasa. Buah pinggang sudah dicabut, operasi, itu pun tak juga puasa. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Adapun yang tak terkait dengan penyakit berat, amputasi, maka tetap puasa. Selama sanggup puasa, maka tetap wajib puasa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya ini seorang homo. Saya ingin sekali sembuh. Saya sholat zikir terus. Tapi mengapa selalu apabila saya sendiri di waktu kosong, jiwa keinginan bangkit? Mohon Ustadz apabila ada amalan atau apapun ayat Al-Quran yang dapat. Yang pertama, batinnya di ruqyah. Karena ada dulu Ustadz di Pekanbaru meruqyah orang yang LGBT, akhirnya sehat. Rupanya dia diganggu setan homo. Rupanya jin itu ada juga, jin LGBT. Di Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah ada tempat ruqyah. Di ruqyah keluar jinnya sehat. Lalu kemudian dia mesti berjamaah dan mengisi waktu, tak boleh kosong. Mesti berjamaah. Di masjid berjamaah, di kantor berjamaah dengan orang, maka dia mesti menikah. Menikah supaya disembuhkan. Terus pengajian, terus disehatkan, mengubah pola hidup. Tinggalkan pergaulan, grup-grup, chat-chat, kawan-kawan yang LGBT, yang homo-homo ini, dan ini menular. Homoseksual, lesbi, bisek, LGBT, ini ternyata menular. Kenapa demikian? Itulah mengapa banyak artis-artis, fotomodel-fotomodel yang awalnya laki-laki, lama-lama melambai. Perancang busana, koreografer, penari, berubah orientasi seksualnya. Negara yang tidak, masyarakatnya tak mau tahu, tak mengontrol, itu lebih banyak kecenderungan untuk jadi homo. Thailand, orang tak mau tahu, terserah kalau mau jadi apa. Ada pula Miss Lady Boy, mukanya lady, kakinya boy. Oleh sebab itu maka zikir, ikut berjamaah, ikut tarekat, terus berjamaah, menikah, maka insya Allah Allah berikan kesembuhan. Di akhir majlis kali kita sama berdoa, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah, yang belum berjodoh diberikan jodoh baik-baik, yang belum punya anak dikasih anak soleh-solehah, dijadikan kita istiqomah iman dan Islam, hati kita condong beramal soleh. Al-Hazihiniyah Al-Fatihah.